warna kulitku tak mungkin sama denganmu. Ini jalan hidupku, lain dengan jalan hidupmu. Haruskah kita semua saling hindari? Haruskah itu semua menghalangi mimpi, mimpi kita? Tapi kita tak sanggup meraihnya. Kadang pernah terucap, kadang hanya di dalam dada. Oh, yeah.